Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'an wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wa as-sa'adata wa haqiqiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dhatika fi kulli waqtin rahim. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para sedulur, alhamdulillah. Saat menika kula panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh mempaut ing majelis menika. Mugi-mugi menjadi kita sesaringan dari adan pengawasan menika saya stres itu dipencatat di negusi Allah dan amal khasanah kalau bantu dengan setuju dan mungkin-mungkin hanya kita sesaringan saya kita nampi ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah kalau saya kenyukong kalau kita sesaring-saring maus doa atas biasa dibun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa'alimna min ladunka ilman nafi'ah ya la jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alayna rahmataka ya la jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wawasi'ufiya rizqi wabarik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan di dunia wal akhirah aminal muqarrabi ya kasiran nawali ya Hasan al-Fi'ali ya Qa'iman bila zawali ya Mubdi'an bila misali barakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman sangang khusus tunggal baris kaping 6 saking andhap. Tasih wonten hubunganipun kalian soal hikmah sholat. Wa qala lan dawuh sapa Muhammad bin Ali At-Tirmidzi. Yai Muhammad bin Ali At-Tirmidzi radhiyallahu anhu. Ta'allahu ta'ala al-muwahhidina ila hadhihi shalawatil khamsa rahmatan minhu alaihi. Wa hayya'alahum fiha alwana diyafat liyana lal abdu min kulli fi'lin wa qawlin syai'an min atayahu. Kal af'alu kal af'amati wal aqwalu kal asrubati wa hiya ursul muhiti hayya'aha rabbul alamin bi ahli rahmatihi fi kulli yawmin khamsa marratin hatta la yabqa alayhi tanasul abiyat. Da'awus ngundang sapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nimbali ngundang sinten sing diundang al-muwahhidin nimbali al-muwahhidina ing pira-pira wong sing ahli tauhid sing wis maca syahadat wis yakin lek Gusti Allah siji niku oleh kehormatan diundang kali Gusti Allah jenenge diundang kok jenenge diundang kuasa suci cukup sembodo nyungkani lagi saat dunia nyundang ini kuwi semarinnya sembarang kali mungkin kira-kira sih diundang kok terus orang teko ini lagi mana-mana diundang tempuri diundang ilahadil sholawatil khomsa ilahadil sholawatil khomsi tak pikir mantep di maful bernek ilahadil sholawatil khomsi maring iki biro-biro sholat limo wane wajib oleh nyundang itu rata terus dibubani krono sampean itu terus dikongkon absen kaya tahanan kota itu lapor buatan diundang itu rahmatan krono welas krono welas menyusake Allah alaihi mengatasi muwahhidi krono bisa Allah mesake masa esok sekesok non jauh cara ibaratnya wong urip mungkin kok main panganannya perkara bangsa dunia efeknya dunia itu menyumpuk nong ribut nong rumet nong menyinggung perasaan gontok penyintan gaji itu urusan efeknya dunia lah ngerti upah mau kasih gupuh leh nanjak nih upah mau gak kasih bingung kok gak kasih kasih mengurusi dunia lah ngerti namanya efeknya nyambut gawe niku mboten nggih lek lari iso bingung lan ngedur lek ora lari bingung lan enteni wong tuku dagangan entek bingung lek kula lek dagangan numpuk bingung lek ngedol ngono pak tadi ngono wong tani yo ngono lek urung ana tanduran kuwi oleh nandur boso tandur enteni lek panen kok lek panen bingung lek mepe ora mepe bingung lek ngedol tambah bingung lan niku Gusti Allah mesakne sore kamu laku kok men dijijili panganan sing terus kasakno ae. Kene takjane sing ora ono kasakno. Oh, ngoten takjane. Napa diundang itu terus gratisan cul-culan buat diparingi diparingi. Lan pun diundang jenengan pun dugi wahaya. Lan banjur nyawisaken sapa Allah lahum kedhewe muwahhidin. Dia ing dalam sholat lima mangun nyawisno alwanat dia pati ing piro-piro macem-maceme piro-piro pasugatan subuhan bermacem-macem disuguh nih sembarang kan ya subuhan itu lah kok mboten ketinggal ya kok mboten ketinggal ini jane wis ketinggal sakit panganan ini modelnya orang umum jadi rumah samu susu panganan saking hati ke panganan sampai rumah sana itu jadi panganan lewong desa biasanya panganannya kumpul ya terus dibuki roti yang bungkusannya api-api lah eman-eman dari eman iya biasanya makan sawo sawonya birik-birik untuk agase ngoten iki kok ya udah utawa yang mangan kolom atau mangan gondong wis langsung digantung waktu krok terus dipangan ngoten mawon wis dadi lha niki terus sampean ning gone pesamuan aku disuguhi buah pir lah buah pir niku klambine lak arek dadi putih-putih iki kira saya sampean eman-eman masih ingin nek dibungkus panganan ngoten niku tukane sampean akhire malah ora sida dipangan rumangsane sampean dudu panganan Kemasan itu perhiasan malah enak kuaper dicentel dia lagi pangan-pangan. Bisakek bisone. Dawa kali jilin itu dibanding soal kerohanian itu kaya orang bisa macam itu. Ini baca itu panganan enak. Allahu Akbar itu panganan enak. Alhamdulillah itu panganan enak. Bisa itu lagi. Panganan enak. Maksudnya panjang itu disiapkan oleh Allah Ta'ala. Disiapkan bermacam-macam suguhan. Perlu lihat Allah supaya merkoleh sopo sing abdi kawula mingkuli fi'lin saking kabiasa ing saben-saben penggawe wa qaulan lan ucapan ruko sujud alhamdulillah subhanallah tahiyatul sak teruse niku ucapan penggawean teng ngurune salat niku minangka semacam kaya kaya sik ndok terserah sampeyan ajeng ndok napa suguhane pun enten. Semua kalian perampatan yang boleh terbaik tengkras mana lagu mau tu, soalnya sate gula itu. Dan sama di paling sendok, sendok ini isah rupa takbir, isah rupa tahlil itu sendok ini lah. Karena sama lah isah sendok ini. Jadi sama kan berarti lah ini kupangan ini pegang sendok. Oh, jadi panganan gua jadi sendok. Lalu malah macam sendok gua sendok takbir, tapi sekarang di sendok panggah perkara dunia. Itu dia dia yo kacau. Lan jenengan wong Jawa dituku sumpet. Ora iso nganggo. Piye wong sego karo kowe dituku sumpet lah mangan pian ala kesuwen demek nganggo tangan ngoten mawon. Niku malah jenengan sembarang kali sama atur nganggo tata carane sampean kabeh. Ngoten. Wong sewu pek menawa ibu-ibu bapak-bapak sing ngajak pengawasan iki enten sing pun ngerti ya etika tata krama piye unggah ungguhe wong manang lan kesemawan agung kumpul nur kumpul para priayi kaya para priagung sing sopan piye terus nek ana aturan-aturan sendok sing dium nyendok sego sing dium nyeduk es padang yo ora apa-apa tapi ku sare lho ngoten zikir sing tak la ilaha illallah zikir sing subhanallah zikir iku aja dium nyendok dunya duduk ngene. Upamane entek konto, niku jupute gak nganggo sendok, jupute nganggo tisu. Nah, ngoten. Niku lha entek aturan-aturane nembe soal kesamuan agung teng donya mawon tata kramane jare wong desa kesuwen. Lha ngoten ta. Lah nek sampean dikeki pasamuan agung rupa salat. Sendoke rupa takbir, rupa tasbih. Kok sampean muni kesuwen oh pancen ora jatahe mangan kok niku. Tapi sedaya disebari undangan. Siapapun pokoknya wis enek stempel la ilaha illallah dikek undangan kare Gusti. Ora kuliah piye. Malah enek sentukan lelo sampun wancine menika. Pasamuan agung pasamuan agung badhe dumugi. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Iku lak ngelingno to. Sampai ada pemasukan anggota asyhadu an la ilaha illallah. Oh nggih nggih nggih lho mboten. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sampai jalane Muhammad to. Nggih lho nek nggih kaya salah monggo monggo monggo monggo. Kaya salah monggo sami lumebet wonten ing tempat ingkang sampun dipun siapaken. Terop ageng terop suci rupi masjid rupi musala monggo dipun lebeti sedaya. Ampun wijah wijih. Menika sampun sumadyo kagem panjenengan sedaya para priagung ingkang sampun kenal Allah ingkang Maha Agung. Dene sing mboten kenal mboten perlu mlebet mboten kenal teng jari mawon. Sing wis kadung muni la ilaha illallah ayo. Hayya 'ala shalah mboten kuatir, mboten usah kuatir teng lebet menika wonten kebahagiaan. Hayya 'ala falah. Napa nggih nggih kahanan itu Allahu Akbar. Allahu Akbar tenan. Allahu Akbar menawa ampun sampun sepelekne. Sama lo cek lali, la ilaha illallah. Orang no pengiran dia ya Allah. Jadi sama lo ngomong no azan itu lek belum tenanan lo jadi kudune wis ternyu. Kudune lah kan lo orang nyantol. Kaya wong desa ngrungokno musik disco ada bahasane bahasa Inggris bisa ngalah orang nyantol. Apa lo le musik ketukyahan ngono mbok nggu. Lah senengane niku langgam Jawa. Langgam Jawa jare kok langut-langut enak. Kadang gula, senang, memang jadi orang itu selera dia jiwi-jiwi. Delok adat lan kebiasaan pertumbuhane dhewe-dhewe. Lek sejak kecil atine niku biasa tumbuh tenjane bagian duniawi, biasane iku dienggokno teng ukhrawi niku lek ora bener-bener bener-bener jatah. Ngoten. Niku mboten saged. Ngoten. Sakjane biasane yo dari niku jadi tukang sound system biasanya ngeladeni wong dangdutan. Tapi kalau banyak jenjang kali ini gawe kan masang sound system tentang pengajian, gelem gak gelem tukang sound system itu ngurmat lo pengajian. Enten yang sih duduk sholat ini ya. Saja ini kan jelas pola pola lingkungannya jadi cowok cilik itu dulu gak kenal Gusti Allah, gak kenal salat gak kenal. Tapi fungsi buri-buri karena dia ambil potensi yang manfaati sehingga itu rasa kelas yang menungso sehingga jenis ini orang patek bener, orang patek pinter adalah tua-tua warna bisyalah dihidang, dipaksa kalau menekani kesemuan aku ini aku ya karena ya orang usah diri hati karena itu sedang ini kalian orang tau ya ya, Gusti Allah itu jadi us, wala us pol-polan ya belak ngedum kamelasan suara itu kan ya, yang belonjong itu lah yang dihidang ya. Kalau apa alu, walau mingguli pilihan Allah supaya merkoleh sopala abdu tawlo, mingguli pilihan saking saben-saben pendawi bakaulen dan ucapan merkoleh saya anin suci-ci min atoyahu saking kira-kira keparingi Allah banyak uang ini kulih dilihat selera anin aku awal subuhan selera dan kusuran macam-macam lah uang ini enten sih cara lingkungannya asale ati ini ku kebentuk kebentuk dosa nanti kau piyambak astagfirullah nanti alhamdulillah rabbil alamin nanti sakit menyendok subuhan sini jenisnya mau kira nah itu yang sakit menyendok subuhannya orang mau kira mukarrabah takarrab itu yang sakit menyendok subuhan jenisnya mahabbah itu yang menyendok subuhan al-jalal sifat keagungan Allah akhirnya tuh merodok gemeter. Jadi panganan itu kan ya reaksinya jadi kodok-kodok buah menisong semua engkau kalau gadis kalau beliwah beda ini kali apa malah waluh bejana waluh kolak bejana sami kabeh pola pendem yang bijo-bijo rasanya kabeh pola pendem kabeh mpon-mpon yang bijo-bijo raciane bijo-bijo ngene. Tapi niku sedaya manfaat. Miturut tiyang sing mendhep piyambak-piyambak nek nyalate sami. Sing digunjukil pelo kalau sing digunjukil digil napa temuiran sami. Ya, yang jukil telo niku nggih mungkin kanggo bantuan linggih cilik ngoten. Jukil temuiran sing anu kan kanggo linggih cilik. Tapi niku nek dipangan bijo rasane. Nah, tapi lek kurang sabar betane akibatnya sepodo penae. Sing mangan telo niku mung wetenge wareg, sing mangan temuiran malah asale gak dhewean mangan dadi dhewean. Mangan. Terus menyang penyakit tenan tidak temuiran. Nah, nek resik tidak telo. Nah, nek ngelak gak ngombe niku Gusti Allah. Kenapa kados dene sing didhawuhi. Ngene surat Al-Baqarah ya. Wajisah kaum Musa di kaum ini. Fakul nabri biasa kau hajar. Kau fajarat minus nata asro ta'ayna pada alimah kullu unasi masyarabahu kulu wasrohu berizkillahi wala ta'atau fil ardi muksidi. Wajisah kaum Musa nalikani Nabi Musa nyumun kesu lakon nyumun kesiraman umben-umbenan. Dematan Allah kandili kaum ini kecil kaum ikun. Pakulna moko jauh sapa ingsun Allah idrib jepuken saat Musa idrib jepu asira fi asaka kelawan tekan sira jepu al hajara ing watu kalian kala-kala niku barang sing atus satu kudu dijepuki nggih lek dijepuki tapi jepukene nganggo tekan Musa lho artinya menjadi tekan kebenaran tekan kebenaran tekan ke kasih sayang nus ya tekan. Lah kok jepuk dihiyal ngoten. Ya ora kok mudah pecah ing fang fajar min husnata asrata aina. Maka akan muncullah minimal 12 macam sumber kebenaran, sumber pengertian. Air itu ibarat ilmu, air itu kasih sayangnya Allah, air itu kehidupan. Qad alima kullu unasi masrafahum, setiap orang tahu mana air yang akan diminum. Karena 12 macam air ini rasanya beda-beda. 12 macam air ini khasiatnya beda-beda. Mungkin semua orang panu juga air belirang. Mungkin semua nyawak juga air mineral. Mungkin juga air degan diwina, keracunan diwina. Ikut alimat kulu unasi masrobahum. Melainkan Allah tidak menyuguhkan wan kulu wasrobi miristilah. Besok pesepi paring Allah dan diumbi dan dipanah. Sangat esok tok-tok. Wala ta'saw fil ardi musiki. Ojo pisan-pisan. Kau melangkah di bumi itu melangkah semerusak. Merusak itu jangan sekali-kali. Alasannya apa aja ada istilah merusak. Jadi merusak ya tetap merusak. Tapi orang gelak-balik bagi Israel. Jika ada olahraga merusak, maka merusak. Dan ini at-imah wal asribah. Pala apa'alu monggo teh piro-piro penggawean sholat, rukuk, sujud, lungguh, ngadeg. Iku kal at-imati kaya piro-piro panganan. Wal aqwalu utawi piro-piro pengucap donga sing wajib kaya Fatihah, kaya takbir, kaya tahiyat, sholawat, syahadat, wajib sedaya. Iku kal asribati kaya dinombe-nombe. Wahya utawi sholat limang waktu iku ursul muwahidin, pesta ngantene piro-piro sing ahli tauhid. Hayya akan menyiapakan ha'in ursul muwahidin sapa rabbul alamin pangerane alam kabeh, sapa sing disuguhi sing diundang li ahli rahmatihi kedue wong kang ahli rahmate Allah. Jadi si ahli itu pantas jadi wong sing nampa rahmate Allah. Simpannya nulis dihitung itu kok mudah aku boleh berkat ninggon oleh suguhan mulai oleh berkat kadang-kadang oleh nopo cendera mata oleh kenang-kenangan. Mata lupa mulai oleh ojo kesusi mergo mulai wis biar pamun mulai kabeh mungkin kue jundangnya jundangnya khusus kan ngewangi rintas-rintas piring rintas-rintas kursi. Tapi kau lek nanu kau lek bagian kabine manten. Niku. Dan pesta itu sehari diulang 5 kali. Ikul yaumen yang dalam satu-satu dino. Kau sama rotin 5 kuro-kuro ambalan. Perlunya apa kok? Kata layak kau singgo orang miso orang lo singkari. Alaih mengatasi ahli rahmat. Apa singgo orang kari dana suruh adiyah. Kotorannya piro-piro perkara liyane Allah. Benda itu kelena orang kelingan liyane Allah. Jadi sama ini sudah berkat mulai nih. Bos orang kelingan duker-duker lumpur nih. Walau boleh ini sudah berkat sebenarnya. Rasa kaya lah masa. Gue moro-moro urung tek berkatnya harus diundang nih. Oleh berkatnya diundang. Saat saya nih wong ahli sholat itu tentar mau. Saya itu nih. Ini anak sekolah tentar mana sekolah selat sholat. Kudunya tentrem utawa salah undangan undangan ini mesin itu pendopo kabupaten apa minggu ini alun-alun bergombolnya cekil podo pajangnya oh ini tak pendopo ya wajib banget ya pendopo ya padahal itu alun-alun ini itu ya panjang nonton itu pendopo gandengannya alun-alun sisinya masjid ini itu pinternya. Napa Sultan Agung ini noto kota ini ngoten niku. Mboten niku dinyusane pan. Sisi ana penjara bisa niku. Sisi penjara, sisi pendopo kabupaten, sisi masjid, sisi malen niku alun-alun biasane cedhek pasar. Sisi kuno malen lek wis dereng gunjur lho, lek sing tatanan ki Sultan Agung terus sanding masjid itu biasane enten kauman. Lho niku, niku panitiane ra. Niku mesti gambare suguhan agung kuwi. Pasamuan agung ingkang disuguhne Allah dhateng tiyang sing ahli tauhid niku salat. Saestu. Lah bentuke kok ngoten lho pancen napa-apa kuwi lek sing ora umum kuwi terus sampean takon bentuke kok ngoten. Tapi yen ngoten kuwi carane. Lek cara sampean nalika isik kenal ya sejak pancar, lek kepengin banter banget niku sing kudu sesel ta, Pak? Sikile lho, kok tukung-tukung to. Lah fungsi wis diganti sepeda motor. Lek pengen banter kan sebentar cukup tangane mau. Lha sing cilik carane wis cilik. Aturan-aturan sing sampean lakoni sing dicik tingkat ngisor niku bangsa diunggahno sing ngisore dadi gak anu. Ngira sampean asale pangkate pangkat sepeda pancar niku sing berfungsi sikil. Tapi mungkin lek mung pangkat sepeda motor sikil gak berfungsi. Kala-kala wawan mancat perseleng, kala-kala mancat rem. Ngoten. Dereng niku mungkin lek sampean wis munggah numpak pesawat terus ora kambuh blas. Tarik punya orang kabel nganggo komputer. Wis sampean pajak ning ngegas sampe sikil koyo sopir-sopir iku mboten. Mboten mungkin lek mung gawe iku nganggo kendaraan sing jenenge kerohanian. Lha niku bentuke koyo pesawat itu. Lha napa kok sakit? Lha jajal sama lakoni tenan iku iso tenan. Lha kok gak iso piye to munggah derajat. Kok ngasale sampean nang sang jempalik ngurusi calon tai terus saiki munggah ngurusi aras ngurusi Allah ibaratnya nyebut Allah. Asale sampean nek pasar terus sing tak sampean tawani napa? Lek sing gawa kangkung ya kangkung, tahu, nggih ngoten ta? Yo wong iso rada gedhe sithik. Kemudian beli toko gede ya gayane niku ora muni meneng ae wong tapi kan kabeh niku ngomong gak jan. Saka ora nyuwara. Cinta tuh panganan ya, ngomong musim aja panganan harus dibungkus dikemas api, ya, nopo niku, hamburger, nopo, ngata niku, niku saja ni urusan tahi tu macam ni, hamburger dibungkus kocok api, ini yang ngomong sama, itu lo salam tahi, kukunan saja ni ngata, soalnya kalau dibungkus kubiar, gelap kau yang ngata, kaya niku ngotan, padahal ni je. Nah, semantunya di uang sholat ini aku bisa lo nyemasang iklan seanggung-anggung kaya Allah sholat kaya Allah falah jelas Arab ini kaya Allah sholat kaya Allah falah Allahu Akbar ayo Surabaya ngerti apa ini Surabaya? Gila buang diri enak nah apa ini Surabaya? Mereka gubernur ya itu bisa ngerti apa sholat? Ya enak mau sholat ini jenisnya sholat hajat ya ngerti hajatmu. Nah, enak sholat ini lah kita lah sebelum ketemu Gus Allah dah terserah sebulan ini masing-masing. Oh ni gue. Nah ni tu ingat ni tu cuma mengira tu kurus ingat tu gak ngandel pak gak sangat dulu pak. Bukan itu ni gue. Eh lah kalau cawe ni dia hijau bang pada mana? Lu betul apa apa? Lah rumahnya percaya tu pun saya percaya dah itu. Saya itu ni gue. Lu ni tu saya itu. Lele. Wes percaya ni, dia mengukur orang deh dia. Pacar ni orang ngoten ni, sih sih orang sumpah ni ngoten. Jadi mesti dukung. Jadi pacar orang percaya ni, dah lah. Kamu ni gua sudah tahu terus. Saya tua tu, ini saya sorau rau. Niki gaya magic chair ni tu bu, tak tinganu. Niki mangke kalah dalu, kalah jinten. Niku buat teman bu sekolah alat terus. Ah, orang antri. Wong aku bolak-balik ngene wakul sing bolong-bolong kok ana malah ngicet malah ana mambu dirubung rene tok. Saman ngukur mbok bayangan karo pemenah rapet koyo ngono. Ngitunge sampean ngono. Saman tagakno logika sampean. Wakul kawangan dipadakno karo magic rapet. Sing wis-wis jenenge sego kuwi lek dirapet kok malah dimambu. Lah terus diomong ini ki rapet kersane mboten nganu. Betul menguap rasanya berulang. Para yang malah nikmat bule, coba ngadil. Ilmu siapa tu? Pegang kerti lah ni tu tentang teknologi baru barang yang berganti. Ya zaman kulinannya lah tengah dikelak lewat simpangan yang penting. Lewat simpangan dulu ni tengah Jakarta, tengah Cikampek, ni kan tengah jalan tol itu bebas jambatan. Ni pun jalan ke kanan ke kiri oleh. Oh, yora oleh kita perahu ngalir ke kanan ke kiri. Ngawur muncul ni orang tu, cecil macam ni. Ini orang ni boleh dari wayang muasidin ini diundang ni orang tekok. Dan muasidin ni tak panjang menggok terlarut, yora isah tekok. Nah, penyebabnya itu kata. Nah, sing lucu mana ini aku agak teko. Moro-moro penerima tamunya ayu-ayu. Rumah sana kuih nantainya. Ya, rumput warna. Ini macam-macam mau dikenakan undangan ini macam-macam. Lepasnya nih, hoten ya, benin-benin toto corone. Wong duwe gawe nganten niku mawon, lek sing duwe gawe niku nun sewu niku wong marak. Niku ya ora rekoneko, wajibnya cukup kursi ukiran nilai tanggane ngoten mawon cukup. Ya to ora ono mutul pikir matamu seragam ayu-ayu ora usah. Ala ya sok tok ngobrol-ngobrol sithik kumus-kumus kok pawon marang menawa tamu mangguna anu nyalini napa nyalini ambek bali nang gawe dipukat wong ya sedewer-dewer. Ngoten iki pun pantes. Pancen pangkate pangkat sama temen. Lah niku gampang didelok, niku gampang didelok. Tapi coba lek sing duwe gawe niku nuwun sewu Pak Harto terus sing pun-pun niku nate mantu, angel didelok. Kecoba enten kameramen sing nyoting iki gampang didelok. Lho ngoten. Saman delok pasamuan ngantene Muwahhidin pesta manten sing diundang para Muwahhidin. Niku lek gak wong sing akhire padhang kaya kameramen nyenceng nganggo kamerane kok. Mboten saged direkam. Musyawarane seorang khusus kok. Sampun golek gelombang VHR, VHR gak nyantol. Saking gemuruh frekuensi. Bisa harus tuh niku. Tapi lek wong niku antene atine niki munggah tenan. Napa ngenteni? Apa kadang-kadang pengen wayang anten itu lagi enten sopihan ngoten lho. Niku sing iso delok napa ngenteni lek bar. Nilani kon niku mawon bagi orang-orang tertentu bisa melihat. Lek pas posisine teng arep TV. Tapi ana sing gak iso delok, ngantene dhewe malah gak iso delok. Nggih. Nantinya gimana itu tidak kabar ku pilih ngerti ku dan gua mungkin sempat takarup dengan kali pasamuan aku di wilayah elitnya ini malah gua bisa dulu awal sini mudah budunya ini pinter kamera mana ini kalau-kalau ya antan semua teniku ya antan kekari dulu posisinya gini-gini mungkin antan malah kabar usuman dekat. Tapi sing elit ini malah gauman berkah. Dan orang terima lah, ini ngamuk-ngamuk. Iya dong, aku ini kiai ini loh, sehingga ngekei mau jauh hasana, kok malah orang dijumi. Ini kiai orang ngerti yang lain. Padahal maksudnya sing rumah itu, mungkin lah sing tamu pun kontur sedoyo. Jadi kan diatur khusus prasmanan lawan so dibetkani berkat yang ngelakung agung, betul sami kali sing sampun-sampun. Lek perlu mungkin amplop kok kandel piye, Pak. Sing liyane becek ngakei amplop sing dhewe. Malah kiai iki mulih malah dibeceki sing dhewe, Pak. Wis pancen kula wae ngoten niku. Dadi terus ora ngono. Soale pas dadi kiai ning donya jamaah tertib santrine siki kumpul-kumpul. Tapi ajek isi komat, dapat orang rumah. Lah iya, aku iseng tukang salah, tukang dungo kok marah terus. Lah iya, sing ora salah, orang nyantri, orang apa, malah sugi-sugi. Oh, ini namun berkat sithik mau jendang mulai, itu lho kakek niku. Jadi kan saya sabar, niku pun biar dunyane. Dunyane pun biar sabar, dikai baru khusus. Mlebu sabo tanpa hisap, maksudnya apa? Mlebu pasaman tanpa dijalur undangan ini. Undangan ini juga orang sama orang agung. Ngomong itu orang itu mlebu stadion orang usah undangan. Langsung sak mobil itu mlebu. Nggak. Nah tapi ini undangan cili-cili mesti juga dijogo, hansip, macam-macam. Mana undangannya? Undangannya mana? Undangannya mana? Kok kalah undangan apa kalah? Duduk undangan mana? Belum ingat tadi ya. Tapi orang fit yang lebih besar mobilnya dan itu yang bejo supir ya dan supir ya orang itu pengen takarup cuma itu kanjeng Nabi ngatah-ngatahkan sholawat ini aku bincang oleh kanjeng Nabi oleh undangan fit sama belok atuk sebenarnya itu yang orang nyoper ya orang apa-apa gak ada serban, gak ada berkat gak ada hitam biar ngaji yang malah makan kiai ini. Lalu Beijing itu dia hendak undangan VIP panggil Rasulullah, tapi umatnya katut. Jusah sulit. Kanjeng Ponco ya napa boten. Kala dawuh sapa Abu Thalib Al-Makki, Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu taala anhu. Hudistu tau diceritani sapa ingsun. Amal mukminan sak temene wong mukmin iku ida tawad doa tetalane berangkat wudu sapa mukmin. Lus salati krana arep budal salat. Taba adat mongko pating pecikak ngedo. Taba adat mongko padha ngedo anggo saking wong mukmin sapa sing ngedo asyayatinu pira-pira setan fi aktoril ardi ing dalam perjajahane pira-pira bumi. Ing dalam pira-pira perjajahane bumi khaufan krana wedi minuh saking wong mukmin. Wong mukmin iku lek wudu arep salat. Wanu setan itu wedi. Pocok tak blos. Iki kaya wong jarah kayu mara ana kunci mobil. Pocok tak tur aku sungguh ngoten nggih. Nek sampean lunga ora nggawa SIM, ora nggawa STN, ngene operasi. Pocok tak ngedol. Bapak wani sampean tuh mara. Nah punten Pak polisi niki kula niku mboten gadah SIM, mboten gadah anu ya wis malah digebuk sampean. Barang ini pula salah atau barang bener sih ngedong ini pun otomatis ini pun rumus ah. Barang ini pula salah enak barang bener mesti ngedong ya sehingga repot itu ngerti enak barang kode salah ini yang sito eto bener yang sito eto salah ini pun biasanya sopong kali kong sakit ya ini yang sito eto jadi hakim yang sito eto jadi jaksa. Di situ itu jadi penjahat, terus di lebok surat kabar, yang itu dibahas oleh bareng-bareng. Sakit, betul ni mereka betul ni tentu benar, betul ni tentu salah. Podo salah. Lewong mukmin bido, mesti bido. Lewong mukmin kalau wudu, ni tu sudah ada semacam pemutihan. Sebab soalnya berempat itu maksiat, mereka dibido minyak kuping, mereka nak maksiat di paso. Tangannya yang dimasuk betul soal masuk bayi ini kok manut ini orang apa-apa kok tangan kok ngeji itu gak kamu manut apa belum nilai-nilai itu kan mau manut dan nilai manut ini itu sudah di nilai raja ngeluatan tapi sama tinggal militer-militer kalau sama pikir wah apa mesti kaba-aba siapa apa kok sudah manut. Napa sing penting bayi sing mboten tapi itu lambang kedisiplinan. Mboten sampe kon munggah mencolot napa mudhun mana kare komandan. Ya sapa sing manut? Ya iku nanti sing dhewe sembah pala. Lah wong mukmin ya ngoten lah makhluk iki. Cuma manut. Komando di sisi walabdolin amin bareng kecuali tak di sini walabdolin amin itu lah tak di sini wayah terawai ini ku jelas di anahu pengen ngopo kok medeni mau mu'min wadalun wadalah sarungnya ngeper bin suwi nek iki trikone sarune mepet. Lanane kemeja niku sampe dhuwur ngoten. Dhuwure ora ana mergo cingkrang, kan nelpok-nelpok ngoten kulino dhuwe wudu. Gelek arep wudu ra dicoplok sik langsung di sak ngoten tok mawon ya sing ngepir ngoten wudu. Tapi bentuke kaya ngono ritek niku medeni setan. Ora kok disebutne setan juga setan medhi kala dia ngoten niku. Ngoten. Mengapa begitu? Ya Allah, karena saat temennya orang mukmin yang wudu budal salat iku ta'ahabarus cawe-cawe siap-siap lidufuli maring mlebu soan alal maliki yang atas pangeran kang maha kuwasa. Karena ini sudah pakai seragam. Mungkin polisi ini kula isih ning omah, guyon mbak anake bojone sampean gak sungkan mrene tangga sampean. Karena sampean iso celak-celok. Kuyon barang macam ni saya, tapi mungkin lah es jenis yang gue kambing seragam itu di sini menyungkan. Dan ni macam ni, Isik napa ora kok isik biasa wong biasa itu sampean yo ora suka. Setan yo ora suka. Tapi mungkin yang berseragam dan berseragam mukmin dan ini mau masuk ke upacara besar, upacara yang akan diadakan oleh Allah, maka setan pun berlari-lari untuk menghindarinya. Pemenang dah mesti keisi dia lah, ya presiden tapi orang presiden tahu ini anak membawa ini sebuah presiden dirampung kami kadang-kadang terketuk apa ya mulai terwantar wisan orang ngetuk no barang banter ini katuk banter zaman ngetuk no kok ngetuk no kanji nabi katuk banter kalau bumi tebus nyala senajan tekone sampai tibun buri dibanding karo umatnya Nabi Nuh umatnya Nabi Nuh umat Muhammad tibun buri tapi pelayunya banter mergul kanji nabi nabi sini wih pengawalnya malaikat Jibril macam-macam lah hebat hebat kalian ya kali percaya orang-orang lah Faizah Kabdaro dan ini pun mulai masuk ke arena ini pun mulai nganu protokol usung ucapnya kotokoh mati sholat Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Terus saya ini sidem permanem sampun kiti wanci rahmatipun Allah yang kamu agung sampun nabiyantara untuk ini jagad saya dengan biantara ini nirokoro kriyakum sepatus jumeneng untuk kau mati sholat ngelampai sholat sekaya ngatek abeh kudut-kudut nanti rahmat kapan komando ini Allahu Akbar. Ila kabar mongko ketalane wis maca takbir sapa mukmin puji ba mongko ditutup anhu saking ngomong sapa iblis iblis wis ditutup enggak bisa iblis masuk nenek handphone nenek apa-apa enggak bisa dibasuki ora iso dibuka wis macet siapapun menghubungi enggak bisa alasan apapun enggak bisa wis kadung siapa ngamur upacara peringatan hari pendidikan nasional siap mulai kesalahan dari negeri sama jauh ya kamu mati lah ini lagi mengulangkan upacara itu sudah mulai wah gak bisa waduh ribalan harus dipasang bainahu antarane wong mukmin. Waduh ribalan harus dipasang bainahu antarane wong mukmin wabainahulan antarane iblis apa yang dipalang apa yang dipasang surodiku apa yang dipasang surodiku benteng apa ya? Mager aling-aling layang guru kamu wesora bisa ningali sopo iblis ilahi maling wong mu'min lalu pun mau tenungin sesuatu tadi ya no wis mlebu stadion, nek mlebu stadion niku mesti diteliti, sapa sing mlebu pun steril, tidak boleh semua orang masuk, gakul-gakul kon metu. Nggih ta? Lah pun mulai siapa? Pacara dimulai ngoten kok, wah. Delok ora oleh. Nggih. Pemene iblis, lu sing dudu iblis penonton biasa lek dudu bagiane ora oleh. Nah, iblis gak oleh delok. Wajah lan wis ngadepi ruing sing wong mukmin sapa sing ngadepi Al-Jabbar pangeran kang maha perkasa pangeran sing maha agung diwajihi kelawan wajah Allah Al-Karim kang mulya langsung Allahu Akbar niku kare Allah Gusti adepi nangge kawelasane nangge kemuliaan. Baiklah kalau mereka berkata yang harus mengucap sapa sini sapa wau mu'min mengucap Allahu Akbar lafal Allahu Akbar itulah terus diteliti oleh Gusti Allah didelok oleh Gusti Allah didelok ibu yang menguni Allahu Akbar memang tipe Allah itulah mongkon ningali neliti sapa almaliku pangeran neliti ala kalbi ing atase atine wong mukmin mah didelok isine ati piye faida kana mongko tetalane ana apa kelakuan iku laisa ora ana fi kalbi ing dalem faida kana mongko tetalane ana sapa mukmin iku laisa ora ana ora ana iku fi kalbi ing dalem atine mukmin apa sing ora ana akbaru perkara sing luwih gedhe luwih penting minallahi wa kulli kusi Allah nek njero ati nek papane ndek kepet ngene Allah tok liyane blas ora ana faida qala fa yaqulu moko banjur dawuh sapa almaliku pangeran sadaqta ya bener Allahu akbar fi qalbika kama taqulu bener paling Allah ki maha kuwi wis koyo sing ngomong ini bener cocok karo omong qala dawuh sapa si rawi faya tasaksa'u mongko jadi mencorau kaya lampu suku dan ini pun tidak ngamain apa mencorong apa mencorong tapi yang cepat dan gak harus dikai ya benar ini bawa Allah ya apa sinar ultraviolet ya tasaksa memancar mintol bini saking atine si siapa mana dan mukmin apa sing memancar nurun cahaya ya aku kang bisa nembus apa cahaya mau nembus dumalakutil arsi kelawan alam makhluk ke aras jadi sinar ati niki koyo napa ge sakit taman tahu delok pagelaran sing gedhe ngene napa nek apa lek ngaran sinar asar niki kok nggih kok sinar asar niki kan cilik taman ro sinar asar cilik tapi sama yo wedi wadah ning senter sampe nek batune gedhe full iku sinar sing ado agak nek menteri batune wis amoh ha zaman sekakel sekakel nyelangine pada peteng ae dudu ambek kunange kala ambek kunang tapi lah hati itu orang mu'min yang pun kebet Allah itu terus mandir wah sampai segi aras nyonton lewis menuh payuk syafu mungkin banyak dibuka lalu kedua orang mu'min apa sih dibuka terus didalikan nuri kelawan mengkono-mengkono cahaya apa sih kebuka sih dibuka malah utus sama wadi piro-piro alam malakut piro-piro alam gaib piro-piro langit wal ardi lan bumi lah cina sama nanti ngertas yang lu kodro sinare yang gadok ya sinare yang gadok ini waaah rahasia-rahasia lain kodok konangan lain anu konangan ini pun jenisnya malakut alam gaib sawah konangan kabar ini pun jenis yuk sabu gitu ya kebuka alam gaib itu sawah ngisor-ngisor jamin itu ada kodok ngisor konangan bahasa soalnya yang tadi apa? Nurun min gadu ihi dan yang salah berarti nurun min kolbihi les apa? Kecepatan cahaya yang sampai nembus di alam malakutnya Allah sehingga seluruh apa yang terjadi di sana bisa kelihatan kecuali yang orangnya merem utawa hati ini kelihatan pun terus merem sedikit-sedikit dan dirata kita utawa mungkin ya ketok ning daerah kita jelas dadi ora ketok bisa. Napa sah ketera? Sama lu ora usah mustahil lo barang sing diceritakno. Sakniki wis takon kabeh. Sama nate ala benci kon delok TV ngono kok. Benci lo delok TV. Sinar sing diwi nyentrong niku lak coting lah ya sinar ya. Nyentrong artis. Wah, ngoten. Ini tuh si tarik ini tuh mungkin lah mantul lah, mantul. Balik balik seret kena digelok. Artisnya kena digelok. Artisnya lah sudah disinar gendang. Sinar artis ini terus mantul balik kamera itu. Terus kali kamera disedot. Oh, itu mungkin terus Allah buat abul. kabel mlebu teng pemancar TV, pemancar TV nyina wes salah elektronis, akhirnya saben TV enak gambare artian. Lha mesti ngono kok angel. Lha kok iso aja sampean bayangno teknologi kuno dadi ora paham sampean. Enten channel-e dewi-dewi gelombang sing menuju kepada Allah ada, gelombang menuju malaikat ada. Jadi malaikat sarang itu sampai delok videone sampean. Dan itu bisa diulang-ulang. Bisa diulang-ulang. Ini kayak VCD itu bisa diulang-ulang. Kayak kaset tua itu bisa diulang-ulang. Sing gelem tuku. Sing bodong rumah lantau ibarat barang. Kaset nomor piro itu orang Nabi gue yang lali. Beda lali tuku. Promosi orang promosi yang nulungi. Nulungi sing kelalinan tuh oleh orang duit-duit ya, ya nyiliam. Ewah wayu tabu, wayu tabu lan tentulis lahu kebisi wong mukmin wau apa sing ditulis hasul dalikan nur pinggirane mengkono-mengkono cahaya niki sampean bayarno saka cahaya itu terus nang ngeten iki buat cahaya iki layar-layar layar TV niku niku pinggiran tentulisane ditulisi apa sih ditulisi hasanah pira-pira skor kebaikan zaman senam-nam nanti main apa game balapan itu pinggiran sih teliti skor pira kecepatan pira dan sholat sampan ini kayak studio mah iki sing sholatnya strukturnya gede enak-enak tandanya level ini oh ini sholat separuh ini sholat 1% ini sholat 1% ini konangan. Yang itu yang menggalan ya pikir saya itu ini kan itu percaya apa orang ini kola kola jawa soporowi dan ini wali amin ini wali amin wali amin itu mu'min yang sejati untuk itu isinya hati kebuk Allah kok mu'min terliane jadi nyungkannya nyungkannya. Dan ini wali aneh, wa innal ghafila. Dan satu meneh wong kang ghafil, wong kang lali, al jahila kang dudu. Iku ila koma kekalane budal sapa ghafil jahil lan wudu maring wudu. Ya, tawasah. Ih, tawasah. Ih, piye iki? Ih, ta'ala. Kok ih. Ihtausa dari kata-kata has hasun ihtausa hu ihtausa mongko ngrubun ihtausa mongko ngrubun hu ing wong gafil jahil sapa sing ngrubun asyayatin pira-pira setan kama yaktawisi kaya oleh ngrubun apa dibabular ngrubung nuk total asali ing sak tetese madu. Nek madu nek plastik ngoten pengatine wong mobil jahil niku wau. Terus dirubung lalu gunjung-gunjung. Lalu iki gak wajib kok. Tengok-tengok niku tangane kok ngene iki. Gambare setan ngoten niku. Ngoten. Faiza kabaro. Wis takbir karep iki setane cetengri kudu-kudu iki seorang anjel ora ana setume ya. Takbir ku ana setume iki ana dene. Lha nek ana setume itu mati ana adine jemprit. Wah niku cek niku wis langsung padang ana setume lha sing gofil niku kontrak-kontrak mau dadi gelis entek setume. Oh, dadi ya lare iki tenang. Jadi Allahu Akbar ini seorang sungguh tidak ada apa. Baiklah kabar maka terkalan ini mau coba takbir. Sapa gofil ikola amal peningali. Sapa al-maliku pangeran ala kalbi yang ngatasi hati ini. Saat ini si gofil. Baiklah dumadaan. Bukso diduduk. Kali-kali di situ tuh ada speaker bermacam-macam. Isinya, wah itu dibayar kulu syaitan pada sabun-sabun suci-suci Pikol bingin dalam hati ini sih. Wafil kumang iku akbar gede kabeh. Ngungkuli gede ini min Allah itu mimbang sakin Allah. Wala uku gambar jadi gede Allah itu terpajuan. Tempat sekali kan nopo sawah-sawah gede. Kata dengan yang delok settingan nak kata lepas di shop di close up terus wah saya gede nopo ini sakit. Ya tak? Gambar itu segede irung kok lihatnya cili gede sakit. Dan kan itu saat ini settingan hati saman segede nopo. Sing saman close up nopo pas sholat itu Allah Akbar. Iya orang tak kunci mobil ini dicolong iya mobil langsung gede wah gede. Terus Allah itu tempat soal gede wah ini Allah kok cilik ini iya indahu cilik apa anak sekolah gede tinggimbang Allah indahu mungguh si gobel wau akhirnya payaku mongko dawuh sapa almaliku pangeran kang kuwasa kadhak ta alah napu siwe muli Allahu akbar kok Allah iki Allahu akbar kok Allah iki mesti ke sawahu akbar ngono tokohu akbar ngono lha muni kok akhire iki Allah cilik tapi lha muni ke Allahu akbar gak cocok kok lha kadap tak goro sapa sira laisa ora ana sapa Allah Gusti Allah ora niku akbar luwih gedhe dikalbikan dalem ati sira kama takulu kaya oleh mengucap ora cocok karo ucapanmu kala dawu sapa rawi kaya suruh muka banjur munggah ben kok gini saking atine mergo kon salah tak terus metu bluke apa sing munggah dukon bluk yang hakukan bisa nembus apa tukon nembus di anani sama ini ono ing ngawang-ngawangi langit kaya kunu mongko dadi ono apa tukon iku hijaban dadi hijab rikol bihi kedui atine si robel dadi hijab anil malakuti saking kegaiban alam malakut akhirnya ya wis nawang mesine Allah Akbar itu setelah dua-dua nol. Oh, terus sampean kuwi ati nek ati niki kita mung dibungkus cilik-cilik ngoten niku. Lah mbok mung sampean gedhekne. Ya langsung bledos tur kebul wis wis ora tau apa-apa. Malah kuwi ala ra ketok. Gambare niku wae kepentingane teng ati tok sing ketok niku. Ngoten. Kala dawuh sapa rawi fa yuraddu mongko banjur ditolak. Faya rudu mongko banjur nolak balik no apa dari kalau hijab mongkono hijab nolak balik no sholat aku yang sholat si wafil terus sholatnya dipantul nolak leng pantulan ini itu terus langsung diuntal setan faya takimulan banjur nguntal apa asyayatinu piro-piro setan nguntal kol bahu yang hati ini wafil orang itu mau diutik-utik diuntal untuk saat ini mulai jadi cilik bisa nopo-opo para tazalu mongko ora gingsir-gingsir apa setan ikutan kuku nyebul-nyebul sapa setan piye dalam hati watan kusuran kan apa nyebul cilik-cilik enak sing nyebul ku kok nyebul ku bae siti ngoten kaya wong nyebul apa niku nyebul mawa ngoten siti watu waswis lan sabanjur ngridu nggodha sapa setan ilahi maring wa fil mau. Niku ceritane urung tutup iki bersambung. Lah nek pengen tutup sesuk dirumakno neh. Ya utawi sambung telas monggo kita tutup kali dua sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala wa tabarakah wa sahabatu rasulullah ya jema'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa fi ni'mah wa hita fi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azim sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fi dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al khayra kullahu wa na'udzubika min syarri kullihi yawma yatihi al khayru kulluh Allahumma ya wani ya hamid ya mudu ya ma'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika haramika wa bifadlika man siwaka bita'atika masyadid rahmatika ya rahman rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.